Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di sesi yang ketiga ini, masih membahas manzumah lamiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir di sesi yang kedua, kita telah selesaikan sampai bait syair yang ke-9. Maka insyaallah di kesempatan kali ini, di sesi yang terakhir, kita akan bahas mulai dari bait syair yang ke-10. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk menyelesaikannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Dan kaum mukminin akan melihat Rabb mereka. Kaum mukminin sungguh-sungguh akan melihat Rabb mereka. Dan tanpa dibagaimanakan, Rabb mereka turun ke langit dunia. Wa ila sama'i bighairi kayfin yanzil. Di dalam bait syair ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ada dua permasalahan yang ingin dibawakan oleh beliau. Permasalahan pertama yaitu tentang ru'yatullah, melihat Allah. Apakah orang-orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka permasalahan ini diperinci lagi. Kalau melihat di dunia, dilihat di dunia, maka kalau melihat dengan matanya, maka sepakat para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala dalam keadaan seseorang tersadar, dalam keadaan sadar. Lidok fil bashar, karena kelemahan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala ketika hidup di dunia. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimi'rajkan untuk menerima perintah salat, maka beliau melihat Allah Subhanahu Wa Taala di balik hijab, hijabnya berupa cahaya. Makanya ketika ditanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau melihat Allah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nurun ana ara, cahaya yang aku lihat. Bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi hijab tertutupi oleh cahaya. Maka para ulama sepakat kalau melihat Allah di kehidupan dunia dengan mata kepala ini tidak bisa. Kemudian yang kedua, di akhirat. Maka di akhirat nanti manusia atau kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badr. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jarir bin Abdullah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badr." Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. Ya, melihat rembulan di malam purnama. Maksudnya apa? Apakah yang dimaksudkan di sini Allah seperti bulan purnama? Lah, jangan salah paham. Yang pertama dari hadis kita simpulkan bahwa kaum mukminin pada hari kiamat nanti melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum. Kalian sesungguhnya akan melihat Rabb kalian. Cuma penyerupaan di sini ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Kama tarawna al-qamar lailatal badr. Seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama atau di malam purnama. Nah, ini yang diserupakan bukan Allah dengan bulannya. Tapi bagaimana cara kaum mukminin melihat Allah? Kita ketika melihat rembulan berada di langit dalam keadaan terang benderang, tidak perlu berdesak-desakan. Semuanya tinggal mendongak ke atas, maka dia bisa melihat rembulan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan seolah-olah melihat rembulan. Tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya, bahwa penyerupaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan objek yang dilihatnya, artinya Allah sama dengan bulan, bukan. Tapi cara melihatnya. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berdesak-desakan. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan nanti juga ketika kaum muslimin dimasukkan ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan tambahan lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kaum mukminin. Kalau tadi di hari kiamat, nanti ketika masuk ke dalam surga, mereka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Pada hari tersebut kaum mukminin wajahnya berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabb-nya, ya. Mereka akan melihat kepada Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan ini adalah nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina amanu husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna disebutkan dalam hadis maknanya adalah surga. Al-husna itu adalah surga artinya. Wa ziyadah dan tambahan. Apa yang dimaksudkan ziyadah? Bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua jenis kenikmatan yang akan didapatkan oleh kaum mukminin. Yang pertama, mereka mendapatkan kenikmatan surga. Yang kemudian yang kedua, ditambah kenikmatan tersebut dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat di atas kenikmatan. Kemudian ada satu permasalahan yang dibawakan oleh para ulama. Bagaimana dengan orang-orang kafir pada hari kiamat? Apakah mereka juga melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama bahwa yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun kaum munafikin dan juga orang-orang kafir, mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun pada apa setelah hari kiamat ketika dimasukkan ke dalam surga, tentunya mereka tidak melihat Allah. Sekarang kita bicara, ada dua kali orang melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada hari kiamat, yang kedua di surga. Kalau di surga ya selesai, orang-orang kafir tidak akan melihatnya. Kenapa? Karena mereka berada di neraka. Nah, sekarang yang jadi pembahasan kita, bagaimana dengan melihat Allah di hari kiamat? Apakah yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu hanya kaum yang beriman atau juga termasuk orang-orang kafir? Maka di sini ada tiga pendapat dari para ulama. Yang pertama, yang melihat itu hanya orang beriman. Pada hari kiamat yang melihat hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mahjub, terhijabi, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari tersebut terhijabi dari Rabb mereka. Artinya mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan para ulama, bahwa yang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah kaum mukminin, demikian juga kaum munafikin dan sebagian dari ahli kitab. Jadi mayoritas dari orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian di antara mereka ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa semuanya melihat Allah pada hari kiamat. Hanya saja orang-orang yang beriman ketika melihat Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Sementara melihatnya orang-orang kafir dan munafik menyebabkan azab ya pada diri mereka. Dan ini yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ini Al-Imam Ahmad memilih pendapat ini. Demikian juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan As-Safarini dalam kitab Akidah beliau, Akidah As-Safarini ya, beliau menyebutkan pendapat ini yang lebih tepat. Semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kaum mukminin mendapatkan rahmat dan ketenangan dari penglihatan tersebut. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dengan penglihatan tersebut mereka mendapatkan adab. Kemudian kata beliau, wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu. Dan ke langit dunia Rabb kami turun tanpa dibagaimanakan. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat nuzul pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia sebagaimana yang kita singgung tadi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hila yabqa thuluthul lail al-akhir." Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, man yad'uni fa'astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan barang siapa yang meminta ampunan dariku, maka aku akan ampuni. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hadis ini sesuai dengan hakikatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Perhatikan dalam bait syair ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bi ghairi kaifin tanpa dibagaimanakan, yaitu tanpa ditakif, tanpa divisualisasikan. Ahlussunnah meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia, tapi bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tidak tahu bagaimana kaifiahnya. Sehingga tidak boleh seseorang kemudian memberikan gambaran bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini, dia gambarkan. Maka ini tidak boleh. Ini namanya takyif, membagaimanakan. Demikian juga dia tidak boleh mengambil permisalan dari apa yang dilihat di dunia. Misalnya dia mengatakan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti turunnya seorang khatib dari atas mimbar misalnya. Nah, kedua ini tidak boleh. Apa bedanya? Yang satu membuat perumpamaan tanpa adanya contoh, yang kedua mengambil contoh. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya khatib dari atas mimbar. Yang pertama itu disebut sebagai takyif, membagaimanakan. Yang kedua disebut sebagai tamtsil, mengambil contoh atau memisalkan. Paham perbedaannya? Kalau takyif, dia tidak mengambil contoh yang ada, cuma dia katakan seperti ini, yang mengarang indah. Kalau yang ini namanya takyif. Kalau tamtsil, dia ambil contoh. Contohnya tadi itu, khatib turun dari atas mimbar. Dia katakan Allah turun ke langit dunia, itu seperti khatib turun ke atas mimbar. Ini namanya tamtsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilihat di dunia. Maka kaifiah turunnya Allah Subhanahu wa taala itu majhul. Tidak kita ketahui bagaimana. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan fa'al lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah ingin turun sepertiga malam, ya sudah, Allah bisa melakukannya. Tanpa harus kita membagaimanakannya, memikirkan bagaimana caranya. Kenapa kita tidak perlu menggambarkan bagaimana caranya? Karena tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ghaibi. Maka tidak boleh kemudian orang mengada-adakan, mengatakan oh turunnya seperti ini, atau dia ambil salah satu kejadian di muka bumi. Misalnya seperti turunnya seorang raja dari singgasananya, seperti seorang khatib yang turun dari mimbarnya, atau seorang panglima turun dari kudanya. Ini semua tidak boleh. Makanya dikaitkan oleh beliau rahimahullahu taala bi ghairi kaifin. Ya, tanpa memvisualisasikan, tanpa memberikan gambaran bagaimana bentuk dari sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ini dua hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, penetapan sifat penetapan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, demikian juga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di surga sebagai tambahan kelezatan nikmat yang mereka dapatkan. Kemudian juga ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir tanpa kita menerapkan atau tanpa kita menggambarkan bagaimana turunnya Allah. Dan hadis ini juga hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya kita memanfaatkan waktu di sepertiga malam terakhir. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka pandai memanfaatkan kesempatan di dunia untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia. Meraih karir misalnya, atau meraih nilai akademis yang baik, meraih pekerjaan yang baik, perdagangan yang baik, karena memanfaatkan kesempatan yang ada, karena pandai memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi banyak di antara mereka yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan untuk akhirat mereka. Ketika kita mendengar ini, memang pembahasan kita adalah pembahasan tentang sifat Allah. Tapi terbetik gak di benak kita? Oh, Allah SWT turun di sepertiga malam terakhir, kalau berdoa dikabulkan. Berarti saya harus bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. kita harus bangun, apa kita hendaknya bangun sepertiga malam terakhir. Berdoa kepada Allah, kenapa? Karena Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan beri. Dan kalau kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kita. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Bangun kemudian untuk apa? Bangun bukan nonton bola. Bukan untuk nonton bola, ya. Kaum muslimin kadang-kadang aneh kita lihat ya, untuk bangun untuk nonton bola mereka bisa bangun. Tapi kalau qiyamul lail sedikit di antara mereka yang bisa bangun. Apa yang menjadi penyebab kita enggak bisa bangun di sepertiga malam terakhir? Sebabnya karena kita tidurnya kemalaman. Sehingga bablas, bahkan sampai adzan terdengar baru bangun. Nah, kalau antum ingin bangun lebih awal, tidurnya pun harus lebih awal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakruhkan untuk mengadakan majelis setelah sholat isya. Ya, sholat isya, habis sholat isya itu ya waktunya istirahat. Kecuali ada hajah seperti mengajarkan ilmu atau berbicara antara suami istri, itu nggak jadi masalah. Ya malah disunahkan berbicara dengan suami istri sebelum tidur. Kasihan ini yang belum menikah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Insyaallah. Ya, disunahkan atau berbicara tentang faedah-faedah ilmiah seperti belajar, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ngobrol, ngarung ngidul nggak ada manfaat, ya ini dimakruhkan. Sehingga yang ada ba'da salat isya kita istirahat. Tujuannya agar apa? Agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah SAW, seorang anak Adam ketika dia tidur maka ada tiga ikatan. Ya. Ketika dia bangun kemudian berpikir kepada Allah, putus ikatan satu. Kemudian ketika dia berwudu, putus ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, putus ikatan yang ketiga. Hilang ikatan dari syaitan atas dirinya. Apalagi tadi kita sudah sebutkan bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu diijabahi doa. Ya, waktu-waktu doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidurnya lebih awal. Kemudian salah satu sebab yang membuat kita susah bangun sepertiga malam terakhir itu adalah masalah perut. Ya, kebanyakan makan. Makanya makannya itu harus berjarak dari tidur. Kalau misalnya kita makan kekenyangan kemudian tidur, ini akan lebih membuat kita lebih terlelap dalam tidur kita. Ya. Ini beberapa cara agar kita bangun lebih awal. Kemudian ditaati adab-adab tidur seperti berwudu terlebih dahulu, membaca ayatul kursi, kemudian meludah ke tangan, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian meratakan ke seluruh tubuh, kemudian berbaring dengan bertumpu di sebelah kanan. Kita jalankan sunnah-sunnah ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Qala rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, wa ukiru bil mizani wal haud alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu. Kata beliau rahimahullahu taala, aku tetapkan timbangan dan telaga yang aku berharap termasuk orang yang bisa minum darinya sepuas-puasnya. Wa aqiru bil mizani wal haudil ladhi, aku tetapkan timbangan, al-mizan timbangan, wal haud telaga, yang arju bi anni min huriyan anhalu. Aku termasuk orang-orang yang bisa minum dari telaga tersebut dengan sepuas-puasnya. Dalam bait syair ini beliau membawakan dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan mizan, neraca timbangan. Neraca timbangan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani tentang keberadaan timbangan pada hari kiamat nanti. Yada'uhullahu yaumal qiyamah li wazni a'malil ibad. Mereka mengimani bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalannya para hamba. Lahu kifatan walisan, dia memiliki dua neraca dan satu pengukur. Dua daun timbangan, pernah lihat enggak lambang Libra? Ada timbangan kanan kiri. Ya, jadi dua-duanya harus diberi beban. Jangan antum bayangkan timbangan ibu-ibu bikin kue. Bukan seperti itu timbangannya. Timbangan zaman dahulu ada dua daun timbangannya, kanan dan kiri. Yang ini kalau mau seimbang harus sama bebannya. Nah, seperti itu timbangan pada hari kiamat. Dan mizan ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ijma' para ulama. Jadi keberadaan mizan ini warid dalam Al-Quran, demikian juga dalam As-Sunnah dan juga ijma' para salaf, para ulama salaf. Dalilnya diantara lainnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzi khasaru anfusihim fima kanu bi annana yuzlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, au bima kanu bi ayatina yuzlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadi habis makan nasi itu biasanya ngantuk. Ya, apalagi kalau makan nasinya banyak. Nah, itu ngantuk biasanya. Ini sebaiknya memang makan tuh sedikit aja, terutama konsumsi nasi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, dan timbangan pada hari tersebut adalah benar. Artinya benar-benar ada timbangan yang dipersiapkan. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, karena zalim terhadap ayat-ayat kami. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang timbangan. Pada hari kiamat akan ada timbangan-timbangan, barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah. Hafal kita semua ya. Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi Aisyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Hafal enggak tuh surat Al-Qari'ah, juz amma itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Maksudnya timbangan amal ya, bukan timbangan badan. Kalau antum artikan timbangan badan, parah juga ini. Barang siapa yang berat timbangan badannya, maka hidupnya diridhoi, ya beruntung orang-orang yang berat timbangan badannya. Enggak, ini timbangan apa? Amalan. Maka barang siapa yang berat timbangan amalannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadaul mawazinul qist. Wa nadaul mawazinul qist di yaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Ya, disebutkan banyak timbangan. Ya. Jadi yang lebih kuat dari pendapat para ulama, timbangannya itu banyak untuk menimbang amalan-amalan manusia. Ya, "Wa nadaul mawazinul qist di yaumil qiyamah." Ini semua dalil-dalil Al-Qur'an bahwa akan ada timbangan-timbangan yang menimbang amalan manusia. Wa min sunnah, dari sunnah adalah hadis disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam As-Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat khafifatan ala lisan, yang ringan untuk diucapkan lisan. Habibatan ila rahman. Yang kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsaqilatan fil mizan, tapi berat di timbangan. Apa ucapan tersebut? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Dua timbangan, dua kalimat inilah yang ringan di lisan tapi dicintai oleh Ar-Rahman dan berat di mizan. Menunjukkan bahwa adanya mizan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tentang keberadaan al-mizan. Dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian juga Ibnu Abil Izz Al-Halafi dalam Syarah At-Tahawiyah menukilkan ijma' para salaf. Para salaf ijma' tentang keberadaan mizan. Sehingga keberadaan mizan ditetapkan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, dan juga dengan kesepakatan para salaf. Ya. Sebagian dari ahlul bidah, mereka menafikan keberadaan mizan. Ada yang menafikan keberadaan mizan sama sekali, ada yang mentakwilnya dengan keadilan. Artinya enggak ada timbangan-timbangan. Yang ada hanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang zahir wallahu a'lam, kita lihat sendiri bahwa al-mizan ditetapkan dengan Al-Qur'an dengan penyebutan mizan, timbangan. Ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa memang ditimbang. Ya, memang ditimbang seperti hadisnya Bitaqah, ada seorang yang selama hidupnya dia melakukan perbuatan dosa, sekian banyak perbuatan dosa sampai dia mengira dia tidak punya amalan kebaikan sedikit pun. Ketika itu dihamparkan di hadapan dia lembaran-lembaran catatan keburukan. Sampai sejauh mata memandang, itu yang ada hanya lembaran-lembaran kejahatan yang pernah dia lakukan. Lalu ditaruh lembaran tersebut di salah satu timbangan. Dia merasa dia tidak punya apa-apa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu bitaqah. Makanya hadisnya disebut hadis bitaqah, hadis kartu. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan baginya sebuah atau selembar kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang merupakan tanda bahwa dia punya tauhid. Lalu ditaruhlah di satu anak timbangan. Ya, maka lebih berat la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa ada timbangan. Kalau hanya sekedar keadilan, enggak ada proses penimbangan. Ya. Jadi kalau orang-orang Mu'tazilah menafikan keberadaan timbangan, dalil ini atau hadis ini menjadi hujah atas mereka. Ada yang ditimbang. Nah, sekarang permasalahannya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudah seperti kita tetapkan bahwa timbangan ada. Ya. Sekarang bagaimana atau apa yang ditimbang? Apakah yang ditimbang itu amalan kita? Ataukah yang ditimbang itu orangnya? Atau yang ditimbang itu catatan amalan? Maka ketiga hal ini masing-masing punya dalil, ada dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang, ya, dzikir tadi, dua kalimat yang ringan di lisan dicintai oleh Ar-Rahman, kemudian berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat ditimbangan, amalan zikir ini ditimbang. Sehingga yang ditimbang apa? Amalannya. Ini pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Pendapat yang kedua, bahwa yang timbang itu adalah catatan amalan. Jadi catatan amalan kebaikan ditimbang, catatan amalan keburukan ditimbang. Kalau yang pertama tadi amalannya yang ditimbang. Kalau ini catatan amalannya, dalilnya adalah hadis bitokoh, hadis tentang kartu tadi, di mana orang yang tidak punya apa-apa dilihat bahwa apa, catatan keburukannya banyak, ditaruh di salah satu anak timbangan. Kemudian kebaikannya dia hanya punya sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Artinya kebaikan yang dia miliki adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam bitokoh tersebut. Kemudian ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah apa? Catatan amalannya. Pendapat yang ketiga adalah yang ditimbang itu orangnya. Tapi yang gemuk-gemuk jangan gembira dulu ya. Yang ditimbang adalah orangnya, tapi tetap yang menjadi standar adalah amal kebaikan dia. Bisa jadi seseorang itu kelihatan badannya tidak berbobot, tapi berat timbangannya. Kenapa? Karena amalan solehnya luar biasa. Tapi ada orang yang badannya berbobot, berat tubuhnya apa kelihatan besar, berat, tapi ketika ditimbang gak ada nilainya sama sekali, ringan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau saya tidak salah ini riwayatnya Ahmad, gak ada dalam Bukhari Muslim. Dan hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika itu beliau disuruh oleh Nabi SAW untuk naik ke atas pohon. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon, tersingkaplah betisnya. Maka orang-orang menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, kurus. Ya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna saqa ibn Mas'ud athqal fil mizan min jabali Uhud." Sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat ditimbangan amalan daripada Jabal Uhud, daripada Gunung Uhud. Ya, kalau anda melihat sering sekali Gunung Uhud ini dijadikan permisalan. Tadi masalah sedekahnya para sahabat disebut juga Gunung Uhud. Masalah timbangan amalan juga disebut Gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika mengajarkan ilmu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan pemahaman sang murid, agar muridnya itu paham dengan apa yang dia sampaikan. Nyari contoh jangan jauh-jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil contoh yang bisa dilihat para sahabat tuh, lihat Uhud. Ya, Uhud kan dekat kota Madinah. Makanya bukanlah suatu hal yang baik ketika guru ketika menjelaskan sesuatu dia pakai istilah-istilah yang rumit. Kan sering kita dapati sebagian orang biar kelihatan keren dia menggunakan istilah-istilah yang jelimet, bahasa asing yang susah dipahami oleh mahasiswa. Nah, ini sebenarnya bukan metode belajar yang baik. Orang yang mengajar dengan baik justru dia mencoba agar dipahami oleh siswanya. Ya, dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang simple, orang bisa paham. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngambil misalnya apa Gunung Merapi atau gunung apa enggak. Ngambilnya Gunung Uhud yang ada di dekat kota Madinah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah apa? Badannya, tubuh orang tersebut. Nah, ini seolah-olah bertentangan. Jadi yang sebenarnya itu yang ditimbang apa? Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, semuanya bisa. Itu tergantung dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di jamaah, terkadang ada orang yang ditimbang itu adalah berat badannya. Tubuhnya yang ditimbang, bukan berat badannya. Tubuhnya yang ditimbang, badannya yang ditimbang. Kemudian ada yang ditimbang catatan amalnya. Ada amalnya sendiri yang ditimbang. Tapi semuanya itu pada hakikatnya sama. Yang ditimbang pada hakikatnya adalah apa? Amalannya. Mau amalannya itu sendiri yang ditimbang, atau catatan amalnya yang ditimbang, atau badan orang tersebut yang ditimbang, pada hakikatnya yang ditimbang adalah amalannya. Paham? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal haudil ladzi arju bi anni minhu riyan anhalu. Dan aku menetapkan keberadaan telaga Bahkan aku berharap termasuk orang yang minum darinya sepuas-puasnya. Nah, yang diinginkan dengan telaga di sini adalah telaga Al-Kautsar. Ya. Termasuk nikmat dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Al-Kautsar, yaitu sungai yang berhulu hilir, yang berhilir pada sebuah telaga. Nah, telaga inilah yang disebut sebagai Haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis tentang Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar ini, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga termasuk hadis yang mutawatir. Ada beberapa hadis mutawatir yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya hadis telaga, hadis tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Kemudian hadis tentang man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun bagi Allah sebuah masjid maka akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian hadis tentang ru'yah, innakum satarawna rabbakum ya yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar fi lailatul badr, itu juga hadis yang mutawatir. Kemudian hadis syafa'ah dan hadis haud, telang telaga. Tambah lagi hadis tentang membasuh khuf. Ya, disebutkan oleh para ulama dalam bait syair, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wa haudu wa masu khufaini wa hadhihi ba'du. Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudu wa mashu khufaini wa hadhi ba'du. Disebutkan dalam bait syair, termasuk hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat, tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Pertama hadis man kadzab. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka silakan ambil tempat duduknya dalam jadi api neraka. Kemudian waman bana lillahi baitan wahtasab. Hadis tentang orang yang membangun masjid karena Allah, maka akan Allah balas dengan rumah di surga. Kemudian hadis tentang ru'yah, melihat Allah, hadis tentang syafa'ah dan hadis tentang al-haud dan juga membasuh dua atau mengusap dua khuf. Ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Termasuk padanya adalah hadis haud. Hadis haud adalah hadis yang mutawatir. Telaga Rasulullah SAW telah ditetapkan dalam hadis yang tadi kita katakan hadisnya hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Ya, disebutkan dalam banyak riwayat yang apabila digabungkan maka tergambarlah bagaimana keadaan telaga Nabi SAW. Disebutkan di antara sifat-sifatnya bahwa telaga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu panjangnya, atau pertama bentuknya persegi. Ya. Wa zawayahu sawa. Semua sisinya itu sama. Berarti apa? Persegi. Gak tahu kenapa sekarang diubah jadi persegi. Kalau zaman kami kecil dulu bujur sangkar, sekarang jadi persegi. Bentuknya persegi. Panjangnya perjalanan selama 1 bulan. Panjang dan lebarnya sama, perjalanan 1 bulan. Wa aniyatuhu ka'ada di nujumu sama. Ka'ada di nujumi sama. Kemudian gelas-gelas atau cangkir-cangkir untuk minum dari telaga tersebut jumlahnya sejumlah bintang di langit. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa ma'ahu ashaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu min rihi misk. Aromanya lebih wangi daripada bau misik. Wa abradu minal thalj. Di mana dinginnya lebih nikmat daripada es. Ini keadaan telaganya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tadi hadisnya mutawatir, maka wajib bagi kita untuk mengimani keberadaan haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga tersebut? Di sana ada beberapa golongan yang akan tertolak dari diberi minum dari telaga tersebut. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Mereka tidak diberi minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaum munafikin. Kaum munafikin. Kemudian ahlul bid'ah. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan telaga tersebut kepada beliau, dan beliau melihat ada sebagian orang yang masih umat Rasulullah SAW tapi ditolak untuk minum dari telaga tersebut. Dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa ya hal-hal yang baru yang mereka buat dalam agamamu sepeninggal engkau. Artinya ada umat-umat beliau yang membuat perkara-perkara baru. Ya, ini menyebabkan mereka ditolak dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu jangan main-main dengan yang namanya bid'ah. Ya, seseorang bisa saja tertolak dari haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan bid'ah. Kemudian apakah telaga itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain? Jawabannya, setiap nabi itu memiliki telaga. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan inna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi itu memiliki telaga. Wa arju an akuna aktsaruhum waridan yaumal qiyamah, dan aku berharap telagaku adalah telaga yang paling banyak orang minum darinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap banyak yang mengikuti beliau sehingga bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu memiliki telaga-telaga tersendiri. Qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian bait yang ke-12. Mendekati finish kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa kada siratu yamuddu fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu muhmalun au muhmalu. Kata beliau rahimahullah, dan aku menetapkan juga keberadaan sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Jadi sirat yang dibentangkan, sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Famusallamun najin wa akharu muhmalu. Yang melewatinya akan selamat, sedangkan yang lain akan terjatuh. Jadi sirat itu adalah jembatan yang akan mengantarkan seseorang kepada surga. Sebelum masuk ke dalam surga, mereka harus melewati sirat ini. Barang siapa yang mampu melewatinya, maka dia akan selamat masuk ke dalam surga. Barang siapa yang tidak mau, tidak mampu melewatinya, maka dia akan terjatuh. Sebagai faedah disebutkan oleh para ulama, antara haud, mizan, dan sirat, ini bagaimana urutan-urutannya. Antum bisa menghafalkannya dengan nama sebuah kota. Tapi kotanya bukan di Jawa Tengah atau di Yogyakarta. Kotanya di negeri Syam sana. Di Syam sana ada sebuah kota yang bernama kota Hims. Hims. Pakai H. H-mi-sot. Hims. Ini menunjukkan urutan ketiga tadi. Yang pertama H. Berarti apa yang duluan? Al-Haud, telaga. Habis itu Mim. Berarti apa? Mizan. Kemudian yang terakhir baru apa? As-Sirat. Jadi urutan-urutannya minum di telaga terlebih dahulu, kemudian ditimbang amalannya, baru setelah itu melewati jembatan. Sifat jembatan ya yang dibentangkan di atas neraka Jahannam ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadisnya sampai pada Abu Sa'id. Beliau tidak menisbahkan itu kepada Rasulullah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Balagani annahu ahaddu minas saif wa adaqu minas sya'rah." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai kepadaku khabar bahwa jembatan tersebut atau sirat tersebut lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ini keadaan sirat. Memang ini mauquf, artinya cuma sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi beliau mengatakan balagoni, telah sampai kepadaku bahwa lebih tajam daripada pedang, sirat itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Nah, hal-hal yang demikian tidaklah diambil dari akal pikiran seseorang. Pasti Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun secara sanad mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ya derajatnya marfu, ya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi banyak riwayatnya juga dari Salman Al-Farisi dan juga Ibnu Mas'ud menyatakan hal yang serupa, bahwa sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Maka ada istilah dulu waktu kami kecil, sirat itu disebut sebagai titian serambut dibelah tujuh, karena saking tipisnya ya, satu rambut dibagi tujuh lagi. Tapi nggak tahu ini dalilnya ada apa enggak. Kenapa kalau nggak dibagi enam? Kenapa nggak dibagi lima? Kok dibagi tujuh? Hanya saja ini sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin bahwa nanti di akhirat ada jembatan sirat yang menghubungkan mereka dengan surga yang sangat tipis. Kemudian faedah yang berhubungan juga dengan as-sirat, bahwa manusia itu berbeda-beda dalam melewati sirat. Famusallamun najin wa akharu muhmalu. Maka orang yang selamat dengan kecepatan apapun dia akan selamat, tapi yang tidak selamat maka dia akan terjatuh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai kecepatan yang tampak pada manusia ketika mereka melewati as-sirat. Fayamurul mu'minuna katorfi ain. Ada di antara orang-orang yang beriman melewati sirat tersebut sekedip mata. Ada yang langsung melewati as-sirat. Kemudian wakal ba'd, Ada yang secepat kilat. Berarti kilat dengan kedipan mata lebih cepat kedipan mata. Sehingga kita bisa melihat kilat. Ya, walaupun cepat, kita masih bisa melihat kilat. Wakarih. Ada juga yang melewati sirat tersebut secepat angin. Wakatoir. Ada juga yang seperti burung terbang. Waka ajawidil khair. Ada yang melewatinya seperti kuda balap. Kuda sama burung lebih cepat burung ternyata ya. Waruka. Demikian juga ada yang melewati jembatan tersebut seperti pengendara hewan tunggangan. Fanajin musallam. Maka yang berhasil melewati sirat, dia akan selamat. Wa mahdusun mursal wa mahdusun fi jahannam. Dan di antara mereka ada yang terjatuh dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Hudzaifah dalam Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Maka amalan-amalan mereka akan melewati sirat tersebut dan nabi kalian berdiri tegak di atasnya. Yaqul ya rabbi sallim sallim. Nabi akan mengatakan, sallim sallim, wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, hatta yaji'ar rajulu fala yastati'us sayr illa zahfa. Maka amalan tersebut akan lewat sampai ada seseorang yang tidaklah dia menyeberangi as-sirat kecuali dalam keadaan merangkak. Maka kecepatan melewati as-sirat itu juga tergantung dari amalan. Semakin besar amalan soleh seseorang, maka dia pun akan melintasi as-sirat dengan semakin cepat. Kemudian masalah selanjutnya yang berhubungan dengan as-sirat, dalam sebagian riwayat ya disebutkan adanya qantarah. Adanya qantarah. Qantarah adalah sebuah tempat sebelum seseorang masuk ke dalam surga. Jadi setelah sirat ada qantarah. Tempat sebelum mereka, tempat transit sebelum masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayahbasuna ala qantarah, bainal jannah wan nar." Setelah kaum mukminin diselamatkan dari api neraka, mereka ditahan di sebuah tempat yang bernama qantarah di antara surga dan neraka. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'd ma zalaman kana bainahum fid dunya. Maka kemudian dikisoslah antara mereka, sesama mereka, kedzaliman-kedzaliman yang pernah dilakukan di antara mereka di dunia. Hatta idza hadzabu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Sampai setelah itu selesai, barulah mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, la ahaduhum ahda bimanzilati fil jannah min manzilatin kana fid dunya. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, salah seorang di antara mereka itu lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Hadis ini menunjukkan adanya suatu tempat transit di ujung sirat yang bernama qantarah. Untuk apa tempat tersebut? Untuk menyelesaikan urusan antara kaum mukminin. Apabila ada kedzaliman di antara mereka, maka sebelum mereka masuk surga itu harus selesai terlebih dahulu. Sifer-sifer kembali kosong. Nah, Ustaz, kan nanti ada dalam hadis itu ada orang yang bangkrut. Di mana kedzaliman kita, kalau misalnya tidak dihalalkan oleh saudara kita, maka pahala kita akan diambil. Pernah dengar nggak hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat mengatakan, al muflis indana ya Rasulullah, man laisa lahu dinarun wala dirham. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala sholat, orang yang membawa pahala puasa, orang yang membawa pahala sekian banyak pahala, namun kemudian dia menyakiti orang selama di dunia, menzalimi orang lain, membunuh orang lain dan sebagainya. Maka diambil pahalanya. Ya, kemudian ternyata kalau misalnya masih ada yang dia zalimi, maka dia harus menanggung keburukan orang yang pernah dia zalimi. Nah, dari sini kan kita bisa menangkap bahwa apa? Sebelum dimasukkan ke dalam apa melewati shirath tadi, sudah ada pembalasan, amalan kita sudah dibagi-bagi untuk menutupi kezaliman yang pernah kita lakukan. Lah kenapa kok ada kontoroh lagi? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa pembayaran tadi untuk menutup kezaliman yang pernah kita lakukan ini dilakukan sebelum itu dilakukan ketika penimbangan amalan. Artinya sebelum amalan kita ditimbang, kita bayar dulu. Tapi antara person ke person, penyelesaiannya diadakan di kantor. Paham gak maksudnya? Jadi untuk membayar kedolimannya tadi, itu dilakukan di penimbangan amalan. Sehingga tidak ada orang yang terdolimi. Tapi, rasa marah. Kita kan kalau didolimi misalnya, diambil misalnya kita punya barang misalnya, ada orang yang mengambil barang kita. Kemudian dia kembalikan, ini barangnya saya kembalikan. Di hati kita masih ini enggak, masih marah enggak? Kadang masih kan? Misalnya diambil satu minggu tanpa izin, kita enggak bisa nelpon orang tua, enggak bisa buka internet dan lain sebagainya. Diambil satu minggu. Tiba-tiba satu minggu kemudian dia kembalikan, ini HP-nya tak pinjam satu minggu. Nah, selesai masalah kan? Dikembalikan. Tapi apakah urusan kita selesai? Enggak, masih gondol, belum kosong-kosong. Apa maksudnya? Nah, ini diselesaikan di tempat yang namanya kontoroh tadi. Sehingga tidaklah orang memasuki surga, melainkan sudah tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Jangan nanti di surga, kamu dulu pinjam HP saya, ya, udah sama-sama masuk surga. Enggak, makanya semuanya diselesaikan di kontoroh tadi. Ya, maka inilah yang disebut dengan kisos tadi. Maksud dengan kisos, artinya diselesaikan masalah mereka sampai tidak ada lagi ya, permasalahan antara mereka sehingga masuk ke dalam surga tidak ada sama sekali permusuhan di antara mereka. Faham tu? Baik. Qala rahimahullahu taala. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Wan naru yaslaha asyqi bihukmihi." Kalau diantum apa? Bihikmatin apa bihukmihi? Bihikmatin. Mana? Oh, bihikmatin. Betul. Kalau saya bihukmihi, memang ada dua periwayatan. Yang satu dengan hikmah, yang satu dengan hukum. Wanaru yaslaha asyakiyu bihukmihi, au bihikmatin. Kita pakai apa yang ada di antum? Wa kadha taqi ilal jinani sayadkhulu. Dan neraka akan dimasuki oleh orang-orang yang celaka dengan hikmah Allah, dengan keadilan Allah. Sedangkan orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Ya. Ini menunjukkan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah mengimani keberadaan neraka dan surga. Neraka akan jadi tempat kembalinya orang-orang kafir, adapun surga akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang neraka banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, sebentar-sebentar pun kita akan mendapatkan penyebutan neraka. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menjanjikan kepada mereka neraka sa'ir. Tadi surat Ali Imran 131, yang ini surat Al-Ahzab ayat 64. Banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan neraka Jahannam. Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari Jahannam khalidina fiha. Ya, mereka kekal abadi di dalamnya. Keyakinan Ahlussunnah bahwa orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab, demikian juga kaum musyrikin, mereka berada kekal abadi di dalam neraka. Sebaliknya, mereka juga meyakini bahwa setiap mukmin, mereka tidak ada yang kekal abadi dalam neraka. Walaupun sebelumnya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam api neraka, maka mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan berada kekal abadi di dalam neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim. Artinya mereka kekal abadi di dalam neraka. Adapun kaum mukminin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ada seorang pelaku kemaksiatan, dia adalah orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Dalam keadaan tubuhnya sudah menjadi arang. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam nahrul hayah. Kemudian tumbuh kembali. Kulitnya yang tadi sebelumnya menjadi arang tumbuh kembali. Seperti tumbuhnya tanaman-tanaman di pinggir sungai. Baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi seorang yang beriman selama hatinya masih menyimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah, maka pasti dia akan dikembalikan ke dalam surga. Adapun orang-orang kafir, walaupun kebaikan mereka banyak, tapi karena kekufuran mereka, karena kesyirikan yang mereka lakukan, maka mereka berada kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Ya. Jangan seperti ucapan sebagian orang-orang sufi. Ya. Kalau memang aku beribadah kepadamu karena mau surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Sebagian mereka mengatakan begitu. Kalau memang aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Masya Allah. Ya. Jangan seperti itu ya. Jangan goblok seperti orang sufi. Ya. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mencari surga. Banyak dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendapatkan, berlomba-lomba mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini yang memerintahkan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Dan juga untuk meraih surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan surga. Jangan kemudian mengatakan saya tidak butuh surga. Kalau Allah ingin masukkan saya ke neraka, masukkan saja. Ya, dimasukkan benar baru tahu dia. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap surga dan neraka, bahwa orang-orang yang beriman, ya, atas apapun dosa yang pernah dia lakukan, pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kaum musyrikin dan orang-orang kafir, kebaikan apapun yang mereka lakukan di dunia tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Dia akan tetap dimasukkan ke dalam api neraka. Wa qala rahimahullahu taala. Kemudian bait syair yang ke-14. Biasanya tuh kajian menjelang akhir tuh makin ngebut dia. Ya. Ya enggak? Pengen cepat selesai. Makanya kalau pengen belajar kitab secara tuntas, yaitu bagusnya kajian rutin. Kenapa? Karena gasnya itu sama. Setiap kali kajian gasnya sama. Tapi kalau daurah, biasanya awal lambat-lambat udah menjelang mau selesai, wah tajam gas. Ya. Coba tiga tadi, satu syair kita waktu yang pertama tadi lama bahas ya. Sekarang ya sebentar aja. Udah kecapean Ustaz ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke bait syair yang ke-14. Walikulli hayyin akilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu huna wa yus'alu. Kata beliau, dan bagi setiap orang yang hidup dan akil, berakal, di kuburnya akan ditemani amal dan dia pun akan ditanya di sana. Bagi setiap orang yang hidup dan berakal, nanti di kuburnya dia akan ditemani oleh amalnya dan akan ditanya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang pertama, setiap orang akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Enggak ada yang kekal abadi. Pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja pahala-pahala kalian, balasan-balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ini keimanan kita bahwa kematian itu pasti datang. Tidak ada yang orang kekal abadi. Dan dia datangnya tidak terduga-duga. Tidak ada orang yang mengetahui kapan kematiannya itu datang. Jadi jangan kemudian antum bikin program seperti yang dilakukan orang. Saya pernah baca stiker itu. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Dia pikir hidup tuh senang terus ya. Ada juga sebagian orang ketika lihat sebagian pemuda sholat, ya, dikritik malahan. Ngapain sholat? Emang kamu udah mau mati besok? Ntar aja kalau udah tua. Emang kematian menunggu tua? Betapa banyak orang mati di usianya yang sangat muda. Apalagi zaman sekarang. Antum perhatikanlah, dulu penyakit yang menimpa orang-orang tua, sekarang itu melanda anak-anak muda. Yang namanya stroke, ya, apa kemudian stroke, kemudian jantung, gagal jantung, ya, serangan jantung, itu sekarang menimpa anak muda. Maka jangan merasa aman kita akan hidup sampai tua. Ya. Kematian pasti akan datang. Nah, nanti setelah seorang meninggal, maka dia akan memasuki alam yang baru. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan bahwa kematian atau kuburan itu, alam kubur, itu tempat peristirahatan terakhir. Bukan itu tempat peristirahatan terakhir kita. Nanti pada hari kiamat. Itu tuh cuma singgah saja. Makanya pernah gak bantu perhatikan dalam surat At-Takatsur itu? Al-Hakumut Takatsur hatta zur tumul hatta zurtum al-maqabir. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian hatta zurtum al-maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Di sana Allah mengatakan zurtum. Zurtum itu artinya kalian berziarah, kalian mengunjungi. Jadi bukan tempat persinggahan lama, cuma singgah sebentar saja. Antum berkunjung ke rumah orang, apakah selama-lamanya mau tinggal di situ? Tidak. Jadi cuma mampir saja kita di alam kubur. Nanti peristirahatan yang terakhir Itu pun kalau kita masuk surga adalah setelah hari kiamat. Nah, Ahlussunnah meyakini adanya alam kubur atau yang disebut sebagai alam barzah. Barzah itu dinding. Kenapa disebut alam kubur, disebut alam barzah? Karena dia membatasi antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan akhirat nanti. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaadahumul maut qala rabbirji'un la li'amalu salihan fi ma tarak. Kalla innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia berada di setelah kematiannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika kematian itu datang kepada dia, maka dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Untuk apa? La'ali a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku bisa beramal soleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ini ucapan orang di alam barzah, ya ikhwan. Hati-hati kita, jangan sampai seperti ini. Ketika kematian datang, baru menyesal. Kenapa waktu hidup tidak mengisinya dengan amalan soleh? Dia ingin kembali. La'ali a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku bisa kembali melakukan amalan soleh yang sebelumnya aku tinggalkan. Tapi apa bisa seseorang kembali? Nah, jawabannya tidak. Kalla innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil akhir. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ini hanya ucapan omong kosong belaka, dan di belakangnya ada barzah, ada dinding sampai dia dibangkitkan. Nah, ini maksud dinding, inilah alam, alam kubur. Seseorang akan masuk ke dalam fase baru, yaitu fase yang disebut sebagai alam kubur. Maka dalam bait syair ini beliau mengisyaratkan tentang dua hal yang terjadi di alam kubur. Yang pertama disebut sebagai fitnatul qabr. Ujian di dalam kubur. Jadi ujian itu bukan hanya UAS akhir semester, tapi dalam kubur juga ada ujiannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu tentang perjalanan hidup seseorang. Ketika kematian datang menyebut dia, masuk dia ke dalam kubur, dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Ya, malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya tentang tiga pertanyaan. Man Rabbuk? Ma Dinuk? Waman alladhi ursila ilaik. Yang pertama, siapa Rabbmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa yang telah diutus kepadamu? Maka seorang yang beriman, dia akan menjawab dengan lancar. Rabbi Allah dinil Islam walladhi ursila ilayya Rasulullah. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan yang diutus kepada kami adalah Rasulullah. Dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oh, kalau begitu Ustaz, kita hafalkan saja ini tiga pertanyaan dan jawabannya. Tiap hari hafalkan saja. Ya, baik itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Ya, jadi siapa tahu ditanya dalam bahasa Arab. Dihafalkan itu saja sampai kematian datang, sudah punya kunci jawaban. Enggak bisa seperti itu. Ya. Orang yang bisa menjawabnya hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, walaupun dia hafalkan itu ribuan kali, melotok dalam otaknya, tetap tidak bisa menjawab. Ketika ditanya, man rabbu, dia akan menjawab, haha la adri. Haha, saya tidak tahu. Walakin sami'tu nas yaqul kada wa kada. Akan tetapi aku mendengar manusia mengucapkan demikian dan demikian. Walaupun dia sudah hafal, tidak bisa jawab. Ya. Kemudian ditanya, ma dinuk, apa agamamu? Sama jawabannya. La adri, haha la adri. Lakin sami'tu nas yaqul kada wa kada. Ditanya apa, siapa yang diutus kepadamu? Sama jawabannya, tidak bisa menjawab. Ya. Ini adalah fitnah al-qabr, bahwa akan ada pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat di alam kubur. Kemudian masalah kedua yang terkandung dalam bait syair ini adalah tentang keberadaan adzabul qabr. Adzab al-qabr, bahwa di alam kubur Allah Subhanahu wa taala memberikan adzab bagi orang-orang kafir azab kubur yang mereka dapatkan ini tidak mengurangi azab mereka di neraka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka azab yang didapatkan di dalam kubur ini akan mengurangi azab mereka di neraka. Kalau mereka memang masuk neraka. Kalau misalnya amalan mereka lebih sedikit, amalan keburukannya lebih sedikit daripada amalan kebaikannya, sehingga dia masuk neraka, maka siksaan Allah dalam azab kubur ini akan memperingan siksaan dia di neraka. Ini termasuk rahmat Allah SWT disiksa di alam kubur terlebih dahulu. Adapun orang-orang yang kafir, maka dia walaupun sudah disiksa dengan siksa kubur, ini tidak bisa mengurangi siksa yang dia dapatkan di neraka. Dalilnya di antara lain adalah dalil yang menunjukkan keberadaan azab kubur adalah apa yang terjadi pada prajurit-prajuritnya Fir'aun. Ya. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, Allah gambarkan keadaan mereka di alam kubur. Belum masuk neraka ini. وَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَأَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu dipertontonkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu petang sebagai bentuk sisaan bagi mereka, ditampakkan neraka tersebut kepada mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal adab. Dan ketika datang hari kiamat, dikatakan kepada mereka, masukkan para pengikutnya Fir'aun kepada azab yang sangat pedih. Baru diazab di hari kiamat. Artinya diazab di dalam api neraka. Tapi selama dia di alam kubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang, ditampakkan neraka kepada mereka sebagai bentuk siksaan kepada mereka. Dalil lain yang menunjukkan bahwa azab kubur itu ada adalah kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Hadisnya dalam Sahihain, Sahih Al Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, beliau mengatakan bahwa penghuni dua kuburan ini sedang diazab, dan mereka ya tidaklah diazab karena satu hal yang besar. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fil kabir. Keduanya sedang diazab, akan tetapi mereka diazab bukan karena masalah yang besar. Yang pertama, orang yang tidak menyuci kemaluannya, tidak mensucikan diri, ya tidak apa namanya? Tidak mencuci kemaluannya ketika buang air kecil, atau dalam riwayat yang lain dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Satu hal yang remeh, tapi menyebabkan dia diazab. Yang satunya, yamshi bin namimah. Ya, dia melakukan adu domba. Yamshi bin namimah. Meneruskan khabar yang bisa menyebabkan orang berkelahi. Ya. Nah, keduanya diazab. Kemudian Nabi SAW meletakkan pelepah kurma di kuburan tersebut dengan harapan agar diperingan siksa orang tersebut. Yang seperti ini amrun ghaibi, ya, perkara yang ghaib, enggak bisa kita tiru. Kemudian setiap kuburan kita taruh pelepah kurma mengikuti sunnah Nabi, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perkara tersebut karena amrun ghaibi, perkara yang ghaib yang beliau ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa azab kubur ya suatu hal yang ada, yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian orang menolak ada kubur dan fitnatul kubur, menganggap bahwa hadisnya adalah hadis ahad. Ada sebagian sekte dalam Islam, sebagian aliran dalam Islam, orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak apa keberadaan fitnatul kubur karena hadisnya ahad. Maka disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi bahwa kabar tentang azab kubur adalah termasuk kabar yang mutawatir. Termasuk khabar yang mutawatir. Artinya ditetapkan dengan hadis yang mutawatir. Baik, ini permasalahan terakhir yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau menutup risalah ini dengan dua bait syair. Jadi bait yang ke-15 dan ke-16 ini penutup. Qala rahimahullahu taala, jam 2:30. Hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata tsumma Ahmad yunqalu. Inilah i'tiqad atau keyakinannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad sebagaimana yang dinukilkan dari mereka, yunqalu ya, yang dinukilkan. Jadi kalau mau lebih cantik terjemahkannya, inilah i'tiqad yang dinukilkan dari Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Ya, kalau mau diterjemahkan dengan lebih baik, inilah i'tiqad yang dinukilkan dari Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Di sini beliau ingin menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah dalam bait-bait syair sebelumnya, inilah yang diyakini oleh para imam kaum muslimin. Kaum muslimin mereka percaya dengan keempat imam ini bahwa mereka adalah imamnya kaum muslimin, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa beliau menyebutkan nama-nama ini tidak secara berurutan dari yang paling senior. Cuma mungkin agar sesuai dengan apa syairnya, biar bergaya bicaranya sehingga tidak diurutkan sesuai dengan senioritas. Jadi jangan sampai muncul anggapan nih menunjukkan senioritas. Syafi'i paling senior, kemudian Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad terakhir itu betul. Tapi urutan yang benar ya ikhwan, yang pertama adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Sekarang kita akan bacakan sedikit biografi mereka. Ya, jangan sampai ngaku Ahlus Sunnah tapi enggak paham imam yang empat, Imam Ahlus Sunnah. Yang pertama Abu Hanifah. Ini imam mazhab yang pertama. Nama beliau An-Nu'man bin Thabit At-Taimi Al-Kufi. An-Nu'man bin Thabit At-Taimi Al-Kufi. Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah. Jadi sekitar 70 tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggal tahun 150 Hijriah. Berarti berapa usianya? 70 tahun. Ini Al-Imam Abu Hanifah. Mazhab yang beliau ya, mazhab beliau apa? Berarti mazhab yang didirikan oleh beliau mazhab Hanafi. Diambil dari kata Abu Hanifah. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i beliau memuji Al-Imam Abu Hanifah. An-nasu iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Manusia itu menjadikan rujukan fikih pada Abu Hanifah. Saking fakihnya Abu Hanifah. An-Nu'man bin Thabit. Qaulan yang kedua Imam Malik. Dikenal dengan nama Imam Darul Hijrah. Kenapa beliau dijuluki Imam Darul Hijrah? Ah, siapa yang tahu? Kenapa Imam Malik disebut Imam Darul Hijrah? Karena beliau imam kota Madinah. Darul Hijrah, negeri Hijrah itu adalah kota Madinah. Imam Malik dulu tinggal di sana. Sehingga beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Nama beliau Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Himyari Abu Abdullah Al-Madani. Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Himyari. Kunyah beliau Abu Abdullah Al-Madani, nisbah kepada Madinah. Ya. Tapi ingat, ya ikhwan, Imam Malik bukan anaknya sahabat Anas. Kemarin sempat viral. Ini kekeliruan fatal. Orang enggak tahu Imam Malik itu bukan anaknya sahabat Anas. Dia katakan Imam Malik anaknya sahabat Anas bin Malik. Fatal. Fatal. Ya. Imam Malik bukan anaknya Anas bin Malik. Walaupun bapaknya namanya Anas bin Malik, ini bukan sahabi. Beliau lahirnya saja tahun 93 Hijriyah di Madinah, meninggal tahun 179. Berapa itu berarti? 86, betul. 86 tahun. Beliau aslinya itu orang Yaman, makanya nisbahnya Al-Asbuhi Al-Himyari. Asbuh itu nama kabilah di Yaman. Jadi kakek-kakek beliau itu orang Yaman. Ya. Tapi beliau lahir di Madinah, kemudian menjadi imam di Madinah. Dan beliau adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Malik dengan Abu Hanifah tidak memiliki hubungan guru-murid, tapi Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ya, Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Sekarang yang kedua, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Enggak, saya ingin menunjukkan, kenapa saya baca terus nasabnya? Untuk menunjukkan bahwa beliau itu termasuk Ahlul Bait. Tadi kita sudah belajar. Beliau itu bin Hashim. Ya, nasab beliau nyambung kepada Hashim. Berarti beliau Bani Hashim. Satu-satunya imam madhab yang Ahlul Bait itu Imam Syafi'i. Bahkan salah seorang guru kami di Yaman, saya lupa tanya rujukannya mana. Beliau mengatakan, ana mengira banyaknya pengikut Imam Syafi'i di dunia pada saat ini gak lepas dari keberadaan beliau sebagai Ahlul Bait. Karena fitrahnya seorang muslim itu kan cinta kepada Ahlul Bait. Dan di antara keempat imam ini yang masih Ahlul Bait, Imam Syafi'i. Ya, masih Bani Hashim beliau, masih Ahlul Bait keturunan, masih keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perlu dirujuk. Ada dua hal yang perlu dirujuk. Pertama, klaim bahwa Syafi'i itu pengikutnya paling banyak. Ini orang tuh sering ngeklaim ya. Tanpa ada riset, tanpa ada survei ngeklaim. Misalnya orang ngeklaim bahwa 90% kaum muslimin di dunia penganut aliran Asy'ariyah. Artinya yang percaya sifat wujud kidam baqau mukhalafatul li hadisi. Dikatakan 95%. Makanya Syekh Utsaimin kritik, kapan surveinya? Kita akademisi tahu ya, untuk menentukan sesuatu, misalnya kaum muslimin di Indonesia 87,6%. Ya. Kapan surveinya? 2010, ada sensus. Nah, bisa enggak kita katakan seperti itu? Nah, misalnya klaim 95% kaum muslimin di Indonesia, di dunia ini Asy'ariyah. Apa buktinya? Kapan surveinya? Gak ada. Ya, berarti bisa kita ambil, bisa kita tolak. Ya. Sama seperti orang mengatakan mayoritas penduduk Indonesia bermadhab Syafi'i. Kapan surveinya? Gak ada survei. Bahkan sebagian kita aja baru tahu Imam Syafi'i ya sejak ngaji. Kalau dulu ya kenal namanya saja, madhabnya bagaimana kita gak tahu. Makanya perlu ada survei terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah-jumlah tersebut. Nah, sekarang kembali kepada Imam Syafi'i. Beliau namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kelas. Antum juga panjang tadi nulis namanya ya. Ya. Beliau kunyahnya Abu Abdillah. Jadi keempat imam ini, empat imam madhab, ini kunyahnya sama Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah yang kunyahnya Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, semuanya berkunyah dengan kunyah yang sama, yaitu Abu Abdillah. Dan Abdullah termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menamakan anak mereka dengan Abdullah. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Imam Syafi'i, Abu Abdillah, beliau dilahirkan tahun 150 Hijriyah. Ya, di Gaza, jalur Gaza. Tahu Gaza? Di mana itu sekarang? Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari cengkeraman orang-orang Yahudi. Amin. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Enggak tepat kalau dibilang Palestina, belum ada Palestina ketika itu. Ya. Kemudian wafat tahun 204 Hijriah. Atau mungkin sudah ada Palestina ya. Cuma Palestina ketika itu, Palestina itu bukan bangsa Arab dulunya. Cuma kemudian dikuasai oleh bangsa Arab sampai sekarang. Dan beliau diwafatkan, beliau wafat tahun 204 Hijriyah. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beliau adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik, beliau mengambil periwayatan Al-Muwatta dari Imam Malik. Belajar dari kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini juga punya seorang murid. Inilah imam yang keempat, yaitu Imam Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dikenal dengan Ahmad bin Hambal, sehingga madhab beliau dikenal dengan madhab Al-Hambali. Nisbah kepada Al-Hambal. Beliau juga kunyahnya Abu Abdullah Al-Baghdadi. Karena beliau tinggal di Baghdad, Al-Baghdadi. Ya. Aslinya beliau dari negeri Maru. Negeri Maru. Orang yang dinisbahkan kepada negeri Maru, itu lakabnya Al-Marwazi. Al-Marwazi. Itu nisbah kepada negeri Maru. Salah sekarang masuk ke dalam wilayah Iran sekarang. Kemudian beliau pindah ke Baghdad, Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriyah. 164 Hijriyah dan meninggal ya, tahun 241 Hijriyah. Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal. Berarti siapa yang lebih dulu meninggal? Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Taib. Ini adalah para imam-imam. Nah, mereka ini keyakinannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka barang siapa yang ingin mengikuti jejak para imam dalam akidah, hendaknya dia mengikuti akidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Ya, mulai dari bagaimana mencikapi para sahabat, bagaimana memahami Al-Quran, ayat-ayat sifat dan nas-nas sifat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang berkenaan dengan balasan pada hari kiamat. Karena inilah yang dipegang oleh keempat imam ini. Ya. Dan kaum muslimin sepakat bahwa keempat orang ini adalah imam Ahlus Sunnah. Pemimpinnya kaum muslimin, teladannya kaum muslimin. Maka kalau ada orang yang ingin mengikuti jejak mereka, ya jangan ikuti jejak mereka dalam masalah fikih saja. Saya madhabnya Hambali, saya madhabnya Syafi'i. Tapi juga ikuti akidah mereka. Ikuti akidah mereka. Maka kata beliau dalam bait penutup, fa'inittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa'inittada'ta fama'alaika mu'awwalun. Dalam bait syair yang terakhir, beliau mengatakan, jika engkau mengikuti jalan mereka, ya, maka engkau telah diberi taufik. Ya, diberi hidayah taufik ketika mengikuti jalan mereka. Wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwal. Namun jika engkau telah berbuat bid'ah, membuat satu yang baru yang tidak diajari oleh keempat imam tersebut, maka tidak ada penolong bagimu. Ya. Jadi kalau kita mengikuti keyakinan orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu ini bukan leluhur kita, tapi para salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan imam-imam setelah mereka, maka kita akan selamat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-137, fa'in amanu bibithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila engkau beriman sesuai dengan apa yang mereka imani, jadi diimani oleh para generasi awal Islam, faqad ihtadaw. Ya. Maka engkau telah diberi petunjuk. Ya. Jadi kalau kita beriman, iman kita, keyakinan kita sama dengan keyakinan orang-orang sebelum kita, yakni para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, maka kita telah diberikan petunjuk. Adapun sebaliknya, ketika kita berpaling dari akidah mereka, berpaling dari keimanan yang ada, yang semisal dengan iman yang ada pada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan azab yang sangat pedih. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkiki rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya al-huda, petunjuk. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke arah dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita mengikuti akidahnya orang-orang terdahulu, yakni para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Jangan ikuti akidah yang baru muncul setelah mereka, karena ini akan menyesatkan kita dari jalan mereka. Ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para generasi awal Islam. Maka apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia, nuwallihi ma tawalla, akan palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka jahannam karena kesesatan akidah yang ada pada dirinya. Wa sa'at masira, dan jahannam itu merupakan tempat kembali yang paling buruk. Ya, inilah pentingnya kita mempelajari bagaimana akidahnya salafun salih ridwanallah alaihim ajmain. Bukan hanya sekedar tahu saja, tapi agar bisa kita ikuti. Dan inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengkhabarkan kepada kita tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Ya. Sadaftariku qadiftaraqa al-yahud ila ihda wa sab'ina firqah. Wataftariku ad-nasara ila sintain wa sab'ina firqah. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. كلها في النار, semuanya berada di neraka kecuali wahidah, kecuali satu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak merujuk pada satu organisasi, satu ormas. Tapi apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, ma'ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu apa yang aku pegang pada hari ini dan juga oleh para sahabatku. Sehingga mengikuti para salaf inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Apa yang mereka yakini pada zaman dahulu, inilah yang hendaknya menjadi keyakinan kita. Tidak kemudian kita ubah-ubah mengikuti aliran-aliran pemikiran yang menyusul pasca ya generasi mereka. Inna ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan darinya dan taufik darinya, kita telah selesaikan risalah lamiyah yang disebarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tentu saja belajar akidah tidak dicukupkan dengan daurah sehari ini. Hendaknya kita ya menghadiri juga majelis-majelis rutin yang membahas tentang akidah yang benar, agar senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan di hari ini menjadi amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas akidah yang benar dan memasukkan kita ke dalam surganya. Dengan demikian selesailah kita dari daurah hari ini, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.